Tanbihun. Tanbih, peringatan. Qala mata amkana ayyu tabid dhamiri muttasilan fala yajuzu ayyu tabihi munfasilan. Fala yuqalu fi kuntu wa qama qama ana. Wala fi akramaka akrama iyyaka. Ila nahu salnihi wa kuntuhu. Fayajuzu fihi al-fasl fayajuzu al-fasl aidan. Nahu salni iyyahu wa kuntu iyyahu. Tanbih. Ini peringatan di sini. Itu di footnote dari Samauju dan Fimatnil Kawakib. Nah, ini enggak ada di matan Al-Kawakib. Kawakib kan syarah Al-Mutamim. Enggak ada juga di Makhtutoh. Terus dari mana ini? Sayyid. Wa mata amkana kana ayu wa mata amkana ayu tabi domir al-muttasilan, maka selama masih memungkinkan kita berikan domir tersebut dengan domir muttasil, pada yajus maka enggak boleh kita berikan dengan domir munfasil. Munfasil kan iya gitu. Misal kita mengatakan dorob tuka, masih memungkinkan. Nah, jangan kita ganti dorob tu iyaka. Maka enggak boleh dikatakan pada kumtu, enggak boleh koma ana. Ya. Enggak boleh mengatakan akromaka, enggak boleh katakan akroma iyaka. Illa nahu salnihi wa kuntuhu. Nah, kecuali pada kasus salnihi dan kuntuhu. Salnihi. Salnihu. Ini asli salnihi, bukan salnihu. Salnihi dan kuntuhu. Baik, ya. Ini nanti kan kalau sa'ala yas'al itu temannya siapa? A'ta. Ya, temannya A'ta. Nah, yang memafulkan berapa? Dua maf'ul. Nah, nanti ada kaedahnya. Merojehkan domir yang merojehkan wasal pada goiru nasikh. Dan merojehkan fasal pada pada fi'il nasikh. Nasikh mubtada khobar. Ya. Baik. Nanti ada kaedahnya itu. Dia akan dijelaskan. Fayajus al-faslu. Boleh pakai di fasal. Domirnya munfasil. Salni iyahu kuntu iyahu. Bisa dipahami sini? Ya, kaidahnya ini. Coba dibaca di sini. Ya, Pak Sofyan, dibaca Pak Sofyan. Ikhtisaru wal akhsaru minal mufasidi kok keselak itu? Lam yata'atta. Ah, istilah mana ittisal? Lam yata'atta ittisalu. Dororoh li dororotin. Dororotin admin. Hah? Farzadak anak mana tuh? Farzadak. Baik. Ah, cukup. Baik. Kata syarih. Perkataan mu'allif al-Khattabi fala yajuz ayu tabihi munfasilan, Ya, enggak boleh memberikan domir munfasil selama memungkinkan bisa apa namanya mutasil. Ya. Kenapa demikian? Li annal gharada, karena tujuan. Min wad'il mutmarad, dari diberi dari di apa namanya peletakan diletakkannya domir-domir itu innama huwa al-ikhtisar. Ya, untuk meringkas. Nah, yang namanya mutasil akhsaru minal munfasil. Ya, domir mutasil itu ya lebih ringkas daripada domir munfasil. Fala yu'dalu anhu, maka tidak boleh dipalingkan dari domir mutasil. Kalau dia bisa mutasil, ya mutasil aja. Ya, illa kecuali haitsu lam yata'attal ittisal. Kecuali jika memang domir ittisal, domir mutasil yang bersambung itu lam yata'attal, tidak dapat digunakan. Ya. Kenapa? Imma li daruratin nadhimin, karena darurat nadzam. Ya, semisal perkataan Pak Razdaq penyair ini, bil ba'isi wal arwarisi al amwati qad dominat iyahum. Ini aslinya dominat hum gitu. Ya. Dominat hum. Al ardu fi dahri dahai fi dahri ad-dahariri. Naik lagi. Ada. Coba di Irak di sini. Syairnya di sini. Siapa ya? Antum Raymond di Irak. Jangan ya. Panji aja Panji. Ya. Bilba isi aja. Bilba isi dan sampai ada hari. Mukulun bi memang amwat, kenapa menjadi mukulun bi dia? Dari mana? Lah, lagi pula kalau dia mukulun bi, dia mansubnya bukan dengan kasroh, dengan fathah, karena dia itu huruf asli. Ya, mayyit taknya asli. Nah, yang namanya jamak muannats salim itu zaidah alifnya. Baik. Bil ba'is jar majrur. Ya, itu jar majrur muta'alliq dengan apa? Nanti dengan fi'il mahdhuf. Ya, halaftu, aku bersumpah bil ba'is. Ya. Bil ba'isi. Nah. Bil ba'is, ya. Taib. Al warisi. Itu al waris, i'rabnya apa al waris? Nah, terus amwat. Amwat. Ya. Kalau di sini pakai kasrah dhahirah ya. Ya, dia sebagai bil warisi amwat. Ya. I'rabnya apa? Masih dia tabaiyah berarti. Ya, qad dominat. Dominat itu kan menjamin ya. Ya. Iyahum, nah ini maf'ul bihnya. Dominat al-ardu fa'il. Ya. Al-ardu fa'il. Maka bumi menjamin mereka fid dahri dahariri di sepanjang masa. Ya, di sepanjang masa. Al-ba'is itu apa sih? Faktor pendorong, ya. Al-waris, maka aku bersumpah dengan faktor pendorong ahli waris mayit, maka sungguh bumi telah menjamin mereka di sepanjang masa. Baik. Berikutnya dibaca lanjutannya di sini. Mana ini? Fa'au kha'ad domir. Baca sini. Siapa? Dimas, Dimas. Baca Dimas. Eh, Dimas tadi udah ya? Ah, Raymond yang ini. Belum nih Raymond yang ini. Bukan, Raymond yang... Nah. Raymond... Raymond... Antum udah nikah? Ah, ini yang belum nikah. Armal. Memang sih Armal itu kemarin apa definisinya? Fakir, miskin, ya, lam yatazawwaj gitu. Tapi biasa orang Arab Armal itu duda. Saya belum pernah dengar bujang orang Arab dipanggil Armal, jomblo. Belum pernah dengar saya. Sama kayak Armalah, gadis disebut Armalah. Biasanya Armalah apa? Janda. Mudzakarnya ya lawannya janda, janda cowok ya duda. Duren, duda kemarin. Nah. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Mana antum? Loh, keren-keren kok di mana? Ulang-ulang. Al-Qa'a al-Domiru al-Mansubu al-Mutfasilu Makana al-Mansubu Makana al-Mansubi Makana al-Mansubi al-Mutfasili wal-Asli Wal-Aslu Wal-Aslu wal-Dominatu Al-Qadama al-Domiru ala-Awili Namu iya kanakudu Al-Qawnuhu maksuran Al-Qawnuhu maksuran Al-Amara Atau bagusnya Qawnihi ya, maktub itu Makan al-Mansubi Al-Qawnihi maksuran terus Namu Amara ala ta'budu illa iya Al-Qawnihi Terus Reman. Wakuluhu illa wakuluhu illa namu farbiu wakuluhu illa akhiri ayyastasna minal qaidati al-manfu'ati yaqawil mutabiti wa mata amkani illa akhiri mas'alatani yajudu bihima Al-Faslu ma'inkanil wasli Al-Awwalu Hasbuk, cukup, Remor. Nah, kita bahas ini dulu. Lihat di syair Fa'au qa'ad domir Al-Mansub, Al-Munfasil, Makan Al-Mansub. Maka perhatikan Domir Mansub, Munfasil itu terletak pada tempat Mansub Mutasil. Ya enggak, Munfasilnya Iyahum. Lihat tuh Dominat iyahum. Ini kan maf'ulun bih. Ya, ini domir. Harusnya itu apa? Domir mansub mutasil. Harusnya apa? Dominat hum. Al-ardu dominat hum. Harusnya begitu. Atau dominat hum al-ardu. Sekarang jadi munfasil. Ya. Wal-aslu qad dominat hum. Ya. Au taqaddama ad-dhamiru ala amilihi atau dhamir ini perhatikan ini boleh ini kan pertama tadi daruratun nadzam ya enggak kapan boleh munfasil menempati yang aslinya dalam muttasil pertama karena darurat nadzam nah yang kedua kenapa sebabnya ya taqaddama dhamiru ala afa'ilihi karena dhamir mendahului amilnya ala amilihi ya mendahului amilnya. Nah ini baru boleh. Yang harusnya mutasil jadi munfasil. Ya, firman Allah, iyaka na'budu. Perhatikan, iyaka. Na'budu itu amilnya. Iyaka na'budu, iya. Iyanya itu domir munfasil. Ada pun kaf, itu bukan. Dia harus khitab. Iyaka, ya disambung enggak apa-apalah domir munfasil kita sebut. Tapi pahami ya, yang domir munfasil hanya iya. Adapun kaf, huwa, hum, iya ya itu domir, itu harfu khitab, harfu mutakallim, ya, harfu ghaib. Nah. Enggak apa-apa disebut iyaka domir munfasil. Muqaddam. Ya, na'budu amilnya. Ya, amilnya. Dia maf'ul dari na'budu. Ini tentu ada tujuan. Tujuannya apa? Hasab. Ya, membatasi. Nah. Au kaunuhu mahsuran. Ini ada tiga jadi penyebab dibolehkannya. Ya, sementara ini baru tiga dibolehkannya. Domir munfasil menempati muttasil. Tadi pertama apa? Darurat syair. Yang kedua apa? Karena domir mendahului dari amil. Nah yang ketiga, karena statusnya itu mahsur, terbatasi. Ya terbatasi itu nanti bisa dengan innama atau dia sebagai mustasna. Kan biasanya kalau mustasna itu dibatasi. Ya contohnya. Ya. Amara alla ta'budu illa iyyah. Nah ini berarti dimahsur, dibatasi. Allah memerintahkan agar kalian tidaklah beribadah illa iyyah. Kecuali hanya kepadanya. Nah, illa iyyah. Nah, ini boleh. Ya, kenapa? Karena dia mahsur. Ya. Aslinya gimana? Wa marata alla ta'budu illa huwa gitu. Illa huwa. Atau ya ini memang mesti pakai munfasil. Enggak bisa illah gitu. Illah hu enggak bisa. Ya kan aslinya amara Allah ta'buduhu gitu. Allah ta'buduhu. Ta'buduhu. Nah. Ini ketika dihasar pakai harful istisna, ya, maka menjadi munfasil. Sudah boleh dipahami sini, Raymond? Seperti Raymond yang ini juga. Antum rumahnya di mana ya Raymond yang ini? Keranji. Oh, Keranji di mana? Oh, enggak kena banjir. Itu Bojong, bukan? Hah? Oh, nggak tahu saya. Baik. Ah, kemudian illa salnihu au kuntuhu. Nah, ini perhatikan. Kecuali kasus ini, di Al-Khattabi di Matan bilang apa? Salnihu. Wajuz al-fasru aidan, boleh domir fasal. Munfasil. Salni iyahu. Nah, ini kan dia mutasil ya. Ai yustasna min al-qaidati al-mazkurah, dikecualikan dari kaidah yang disebutkan ini pada ucapan musannif mata amkana dan seterusnya kapan saja masih memungkinkan pakai mutasil ya mutasil, enggak usah pakai munfasil. Kecuali tiga keadaan tadi. Baik, berikutnya lagi sekarang. Ila akhir masalatan. Ya. Maka dikecualikan di sini dua permasalahan. Dikecualikan dari kaidah yang disebutkan musannif dua permasalahan. Ya. Ya juzu fihi ma al-faslu ma imkanil wasli. Maka diperbolehkan pada dua permasalahan ini pakai domir mutas munfasil walaupun memungkinkan munfasil. Ini kebalikannya. Nah, al-wasl muttasil. Kalau al-fasl munfasil, paham ke sini? Nah ini memungkinkan munfasil, malah pakai apa namanya yajuzu fiha al-faslu, boleh pakai munfasil padahal memungkinkan muttasil. Al-awwal dhabituha, Raymond yang ini kan. Raymond Abu apa itu? Abu Akhwat? Bukan. Perlahan-lahan saya baca ini. An yattasila bil'amini. Gak ada ani itu. Domironi. An yattasila bil'amini. Domironi. Al-awwalu bil'umma. Ayo, berhenti keselak. A'rafu biasa walisa sawa'un akana al-amiru nasihun kazunnah wahwatiha. Kan ada kazunnah kaf jarra tasbih. Terus am ghayra, ghayra itu amnya huruf ataf. Ya, maktuf ghayra, maktuf alaihnya mana? Mana? Mana maktuf alaihnya? Nasikhun, nasikhun. Nah, ahsan. Terus ay ghayra nasikh. Nasikh. Nahwi ima. Terus jangan itu. Ini sudah dibuka. Aduh, ini bocah. Terus dah minum. Ya lanjut lanjut. Anak ngomong sama anak anak tadi. Ad-dirhamu. Dengan ad-dirhamu. Ad-dirhamu sami'i. Fa'adzir al-mas'alatu yajuzu fiha al-waslu. Kama ru'aitu. Kama ru'aita. Maksud ngomong sendiri dia. Kama ru'aita. Bal-waslu. Nahu. As-siddiqu. Sal silmi iya atas. Wadawiru al awalu. Wadawiru al awalu fi hadaini fi salaini. A'rafu itu isim takdil. A'rafu itu lebih makrifat gitu. A'rafu min al-thani wa laysa maf'ulan wa innama kana awwalu fihima. Oh, hasbuk, hasbuk, cukup. Ya. Mesti sering-sering baca tuh. Berapa tahun di Usman? Dua tahun berarti. Dua tahun tuh. Ini anak-anak baru 6 bulan, 7. Mesti sering-sering baca berarti, ya, latihan. Nah. Dari mana tadi ya? Raymond Mutazawij. Hah? Al-Ula, tayyib. Nah, ini ada dua permasalahan yang dikecualikan yang boleh domir pasal padahal memungkinkan domir wasal, mutasil. Al-ula dobituha ketentuannya ayat tasila bil amini domironi. Ya, dua domir dia mutasil, dia bersambung dengan amil. Dua domir bersambung dengan amil. Al-awwal yang pertama minhuma dari kedua domir tadi a'rafu. Ini ada dua domir bersambung dengan amil kayak tadi salnihi gitu. Salnihi. Ini kan dua domir tuh. Ya, dzonantuhu. Ya kan dua domir. Dzonantuhu. Domir mutakalim tak rofa dengan hu, ya enggak? Ini dua domir bersambung dengan amil, satu amil. Ada baca. Mana lagi tadi? Hah? Tuh kan hilang dah. Oh iya, al awwalu minhuma. Yang pertama dari dua domir tadi, a'rafu min tsani, lebih ma'rifat daripada domir yang kedua. Kaedahnya. Nah, nanti beliau akan jelaskan. Pokoknya domir mutakalim lebih a'raf, lebih ma'rifat dibanding domir mukhatab. Domir mukhatab lebih ma'rifat dibanding dengan domir goib. Itu aja kaidahnya gampang. Orang pertama lebih ma'rifat pada orang kedua. Orang kedua lebih ma'rifat pada orang ketiga. Nah, itu kaidahnya gitu aja gampang. Ya, mengenai mana yang paling ma'rifat diantara domahir. Nah, itu aja. Mana lagi tadi? Walisa marfu'an. Dan dia pun bukan marfu'. Perhatikan ya. Domirnya bukan marfu'. Salnihi. Dua-duanya maf'ul bih. Ya enggak? Zonantuhu, dua-duanya maf'ul bih. Afwan, zonantu, mana tadi? Zonantukahu, nah, dua-duanya maf'ul bih. Maf'ul awal, maf'ul sani. Ya. Adapun zonantu, tuhnya itu enggak keikutan. Dia fa'il dari zonna. Nah. Taib, mana lagi berikutnya? Sawa'un kana al-amilu nasikhon. Apakah amil itu adalah amil nasikh? Maksudnya amil yang menasakh mubtada khabar. Berarti amilnya ada dua di sini. Zonna dan juga apa? Kana. Zonna dan kana. Karena zonna dan kana min nawasikh mubtada khabar. Kalau inna enggak ikut-ikutan di sini. Ini urusannya bagian abang-abang fi'il. Walaupun kana fi'ilnya fi'il kurang nakis. Tapi kana nanti juga bisa berperan. Ya, ya. Tapi misalnya tadi kuntuhu, aha. Kuntuhu, aha. Ya, kuntuhu. Isim dan khobar kana dua-duanya domir. Kuntuhu. Tapi berikutnya mana lagi? Auqoy kadona wa akwatihan, semisal dona dan saudara-saudarinya. Auqoy ranasikin atau yang bukan fiil menasak mubtada khobar, semisal saala atau ya wanakpiha dan seterusnya. Wanahwihima. Contoh yang pertama dari mana? Dari fiil yang nasikh. As-siddiq dhonantukahu. Orang yang siddiq, yang jujur itu ya Allah. Ambil. Jadi di bawah aja. Jangan ikut. Hah? Ya, tiap hari ikut nih. Entar dia khataman mutamimah. Tiap hari ikut usul salasah. Apalagi dars kita. Syarah baikunia, usul min mi usul, nah, kataman dia semua nintah. Ya aduh, masya Allah. Nah, mana lagi tadi? As-siddiqu dhonantukahu. Nah, pria yang jujur itu, saya menduganya engkau itu yajian. Hunya itu kembali ke siddiq. Nah, pria yang jujur itu, sungguh aku menduganya engkau adalah dia. Nah, kalau terjemahan kita gitu, ribet ya. Ribet amat kalau bahasa kitanya. Nah, contoh yang kedua, yang dari selain fi'il nasikh, ya, dari sa'ala. Adirhamu salnihi. Dirham itu, mintalah dia kepadaku. Mintalah, apa? Mintalah kepadaku. Hinya itu si dirham. Mintalah kepadaku dirham itu. Mintalah aku, mintalah kepadaku. Hi, terjemahnya apa? Tentangnya gitu. Mintalah dirham itu kepadaku. Pokoknya gitulah. Dirhamu salnihi, ya enggak? Dua-duanya maf'ul. Ya, dua-duanya bukan marfu. Fahadihil mas'alatu yajuzu fiha al-waslu. Nah, permasalahan ini boleh diwasal. Ya. Boleh diwasal. Kama ro'aita, sebagaimana engkau lihat. Wal faslu, boleh pula difasl. Fasl domir munfasil, wasl domir mutasil. Contoh as-siddiqu dhonantukahu, boleh as-siddiqu dhonantuka iyahu. Ini boleh. Ya. Kalau ini bukannya di kaedah, yang kalau memungkinkan masih bisa mutasil, mutasil aja, jangan pakai munfasil. Kecuali tiga keadaan tadi. Ya. Kalau ini enggak, dua kasus ini. Ini memang fleksibel. Boleh mutasil, boleh munfasil. Ya, baik. Mana lagi tadi? Fahadihin mas'alatu yajuzu biha al-waslu kama ra'aita wal-faslu. Nahu as-siddiqu dhonantuka iyyahu ad-dirhamu salnihi iyyahu. Ad-domir awal, domir yang pertama. Domir yang pertama pada kaf. Ya. Dhonantukahu. Donantu kahu fi hadainil misalaini a'rafu minasani, lebih ma'rifat daripada kedua. Lihat donantu kahu nah, lihat kah domir mukhatab, ya, dia lebih ma'rifat dibandingkan dengan domir ghaibah hu. Nah, yang kedua salnihi ya. Domir mutakallim. Oh, ini apalagi lebih ma'rifat daripada domir ghaib hi. Ya itu. Paham ke sini? Walaysa marfu'an, dan dia pun bukan marfu. Wa innama kana al-awwalu fihima a'rafa. Ya. minasani. Maka yang pertama dan yang keduanya itu lebih makrifat dibanding dengan yang kedua. A'rafa, apa irobnya remon yang mutasawwij? A'rafa. Ulu, mukulbi. Nih, nih, nih, nih. Apa irobnya? Suji. A'rafa apa suji? Tamis sama ini baru sebulan atau dua bulan entuk? Dua bulan. Entuk dua tahun di Usman. Mesti nahunya itu. Apa ikhwah? Gampang banget. Khobar. Entuk ini mesti banyak fokus di nahu. Siapa? Raymond namanya. Mesti banyak di nahu. Mesti sering ditanya-tanya irob. Ini Panji enggak sering merojah sama Panji. Mesti sering ikut-ikut kiroah. Kan banyak pengajian tuh di Keranji tuh. Jarang yang kiroah ya. Yang, cari yang kiroah tuh. Biar antum yang baca bilang sama ustadznya. Kita yang baca dah. Gitu. Sorogan. Baik ya. Kalau yang udah belajar baca kitab, nahwu. Ya, kalau bisa ikut kajiannya yang sorogan-sorogan. Biar antum bisa juga. Dengerin, kapan bisanya? Ya, kapan bisanya? Baik, ini memang biasa begitu ya. Apa namanya? Jarang ya, jarang praktek. Terus, ya, akhirnya kelupaan. Padahal tahu ya, Khobar Kana tahu kan? Khobar Kana mansub, ngerti. Baik. Mana lagi tadi? Lianna dhamirul mutakallim a'rafu min dhamiril mukhatab wa dhamirul mukhatabi a'rafu min dhamiril ghaib. Nah ini jelas kayaknya. Ya, dhamir mutakallim lebih ma'rifat pada mukhatab, dhamir mukhatab lebih ma'rifat dibanding dengan dhamir ghaib. Pada kasus salnihi iyahu apalagi? Ya, dhamir mutakallim ya lebih ma'rifat lagi. 2-0 itu mah. Asadiyah yang kedua. Baik, repi-repi, baca repi. Farqatil ula. As-sadiqu. Oh ini as-sadiq bukan sidik ya? Salah baca saya. Oh, kalau sadiq teman. Saya tadi bacanya apa? Sidik, orang yang jujur. Ya sama aja lah. Terus dawabi asalnya yang kedua. Yang kedua itu pada fi'il nasikh. Dhanna dan apa tadi? Kana. Ayakuna ad-dhamir alladhi yajuzu wasluhu wa fasluhu. Khabaran li kana aw ihda afatih. Yaitu dhamir yang boleh diwasal dan di yang boleh mutasil dan munfasil, dan mutasil dia adalah khabar kana atau salah satu saudarinya, sama saja apakah sebelumnya ada domir atau tidak ada domir. Wa bihadza, maka berdasarkan hal ini faraqatil aula, faraqatil ula, maka dia berbeda dengan yang pertama. Yang pertama yaitu pada fiil sa'ala atau a'ta. Ya. Wadhalikannahu contohnya as-sadiqu kuntahu. Orang yang jujur itu engkau itulah engkau itu adalah dia. Ribet amat terjemahnya. Ya. Nahu as-sadiqu ka'annahu Zaidun. Hah? Oh iya. Enggak ada ka'annanya ya. As-sadiqu ka'annahu Zaidun. Wah. Kanahu, ribet lagi kan? Kanahu, berarti kana, ya, kana fil marinakis hunya itu sebagai apa berarti? Hah? Khobar, kan nggak boleh marfu, bukan marfu, mansub khobar. Zaidun isim. Teman itu adalah Zaid adalah dia. Wa yajuz fi hadhihi almas'alati aidan alwaslu kama ra'aita. Maka boleh di permasalahan ini dhamir muttasil sebagaimana yang kau lihat. Boleh juga fasl, dhamir munfasil. As-sadiqu kunta iyyahu. As-sadiq kana Zaidun iyyahu. Ah, ini boleh juga. Ayyuhuma arjahu fi hadhihi almas'alatain fil mas'alatain alfasl aw alwasl? Mana yang paling rajih di antara dua masalah ini? Muttasil atau munfasil fihi khilafun. Ini terdapat khilaf wal jumhur ala tarjihil wasli. Sedangkan jumhur lebih menguatkan dhamir munfasil fi ghairi nasikh, pada selain nasikh. Pada selain nasikh kana dan ata. Ya. Jumhur lebih merajihkan wasl muttasil. Berarti salnihi. Nah, ini lebih rajih dibanding dengan salni yahu. Wa tarjihul fasl fin nasikh. Nah, dan dirajihkan oleh jumhur dhamir munfasil pada fi'il nasikh mubtada khabar fadzanna wa akhwatiha. Berarti sadiku ya kunta iyahu itu lebih rajih daripada kuntahu. Itu lebih rajih. Kunta iyahu dibanding dengan kuntahu. Paham sini ya? Ini kaidahnya. Pokoknya kalau untuk selain nasikh muttasil yang lebih rajih. Tapi kalau untuk fi'il nasikh munfasil yang lebih rajih. Ya, ini yang lebih utama as-shadiq ya, kunta iyahu ini lebih rajih. Kalau pada selain fi'il nasikh mubtada khabar, misal sa'ala a'ta, itu yang lebih rajih apa? Muttasil. Ad-dirhamu salni, itu yang lebih rajih dibandingkan salni iyahu. Paham sini? Baik. Ya. Wa hadha huwa ar-rajih wa huwa ikhtiyaru sibawaihi. Ini yang rajih yang dipilih oleh sibawaih wallahu a'lam. Sudah? Lanjut. Berikutnya. Ihsan. Mana baca dulu matanya pensaroh aja. Udah ni anak. Majruhan fataqulu marra zaidun bi amrin Qawluhu la yadharu fiha iqrabu mustaghna anhu bal minal muqrabati ma la yadharu fihi iqrabu wa ma'a dhalika laysa manhiyan qala al-Fatih. Berikutnya al-fadun al-fadu dhamairi kata Syekh Al-Thadib Al-Khattabi di matan mutammimah. Dan lafaz-lafaz dhamir kulluha semuanya mabniyatun. Semua lafaz-lafaz dhamir mabni. La yadhharu fiha i'rabun. I'rabnya enggak nampak. Artinya yang namanya dhamir itu enggak boleh antum bilang maf'ulun bih. I'rabnya enggak nampak. Dorabtuhu. Hu maf'ulun bih mansub. Nah. Tapi antum mengatakan dhamir muttasil mabni. Mabni tergantung harokatnya apa ujungnya. Berarti kalau dorabtuhu mabni ala dam. Dorabtuha alif itu sukun, berarti malif mabni ala sukun. Ya mutakalim dorobani mabni ala sukun. Nah pokoknya yang seperti ini dia tidak nampak i'rabnya. Berarti ini nanti fi mahalli yang menempati posisi ya. Posisi fi mahalli. Kalau kayak tadi maf'ulun bih enggak bisa antum katakan maf'ulun bih fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, paham sini ya? Hari semalam ya di mulakhas ya. Di mulakhas kan? Itu kita bahas juga enggak? Semalam di mulakhas. Di mulakhas bab apa kemarin? Kasrah inna. Tapi ada nyangkut-nyangkutnya ke situ kalau enggak salah. Ya. Saya sebutin kan? Baik. Nah, syarahnya biar perhatikan. Ya, kata Syekh, ya. Kulluha mabniyatun, semua dhamir mabni. Ai wal hukmu fil i'rab li mahalliha. Hukum i'rab mabni itu pada mahalnya saja. Tempatnya saja. Contoh marartu bihi, itu sudah perhatikan ha, bihi-nya itu haknya. Ya. Atau pada ta. Ya. Wa ta'u dhamirun marartu bihi. Lihat huruf ta dan ha. Ini kan dhamir tuh ya. Marartu bihi, aku melewatinya. Marartu, lihat perhatikan yang ta, dhamirun muttasilun mabni 'ala dhamm, ya. Karena kalau mararta berarti mabni 'ala al-fath. Mararti mabni alal kasar. Lihat, i'rabnya. Dia enggak nampak i'rabnya. Dia domir, atau disebut domir. Mabni ala dom, mabni ala dan seterusnya. Fi mahalli raf'in. Yang menempati posisi rafa. Sebagai apa dia? Fa'ilun. Nah, dia enggak nampak i'rabnya. Marartu bihi. Lihat, sekarang yang ha. Bihi, bihi. Hi-nya itu hi. Ha domirun muttasilun mabni ala kasar. Fi mahalli jarrin. Ya, biharfil jarri. Fi mahalli jarri majrur dengan huruf jar ba. Wa kadzalika taqulu fil baqi. Demikian pula anda katakan pada sisa yang lainnya, pada yang lainnya. Paham sini ya? Darabtuhu. Taib, darabtuhu hunya itu bukan maf'ul bih. Enggak nampak i'rabnya. Memang betul maf'ul bih, tapi kalau antum i'rab maf'ul bih. Nah, ini kurang tepat. Ya. Ya, karena dia enggak nampak i'rabnya, dia mabni. Dia domir. Taib wa ma'na qawli dhamiri aw ghairihi minal mabniyati fi mahalli raf'in? Apa makna sih kedudukan domir atau selainnya dari yang mabni-mabni yang lainnya kalau dia dikatakan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin? Ya. Apa maknanya? Annahu law mahalla makanaha ismun mu'rabun la kana marfu'an aw mansuban aw majruran. Maknanya adalah seandainya yang menempati posisi domir-domir tadi di rofa, nasab atau khafat, misalkan marra, marartu, ada taknya tuh bihi, ya. Seandainya yang menempati posisi itu semua adalah isim mu'rab, pasti dia marfu. Marra zaidun bihi, kita ganti bi amrin. Marra zaidun bi amrin, ini kan isim mu'rab dadanya tuh. Nah, maka pasti dia marfu. Maka kita katakan marra zaidun, zaidun fa'ilun marfu langsung. Bi amrin, amrin ya, ismun ja'ib, apa namanya? Majrurun bi harfi jar itu ba. Langsung. atau mansuban atau majruran. Falau ataina fil misali al mutaqaddimi bismaini mu'rabain, seandainya kita berikan pada dua contoh yang tadi, yang sebelumnya marartu bihi, ya, dengan isim mu'rab, contoh yang sebelumnya tadi dengan isim mu'rab, dengan dua isim yang mu'rab, marartu bihi, kita ganti marra zaidun bi amrin, ya, makana dhamiraini, dengan di tempat dua domir tadi, marartu tu dan marbihi di, nah, lakanal awwalu minhuma marfu'at. Maka yang awal marartu kita isim mu'rab kita ganti, ya, marra zaidun maka marfu. Wasani majruran, marra zaidun bi amrin. Baik. Wa qawluhu wa la yadhhar fiha i'rabun. Yang namanya domir enggak nampak i'rabnya, mustaghna anhu. Ya, dia enggak butuh. Bal minal mu'rabati, bahkan di antara isim-isim mu'rab ma la yadhharu fihi i'rabun, juga ada yang tidak nampak i'rabnya. Wa ma dzalika, walaupun demikian laisa mabniyan, dia bukan mabni. Qalahu al-Faqih, ini yang dikatakan oleh al-Faqih. Nah, paham sudah? Lanjut, paslon. Ngerti gak sih? Anda cuap-cuap, anda tidak paham lagi. Nah, Saipul, ngerti gak, Pul? Eniko? Hah? Insya Allah apa, antum? Insya Allah gak ngerti apa ngerti? Eh, Faris. Woi, ngengok dipanggil belakang. Ngerti gak? Hah? Ngerti? Bener ya? Kalau gak ngerti dia apa ntar? Ya? Tanya-tanya, kalau gak paham tanya. Ya, menurut saya sih ini apa yang boleh sampaikan mudah-mudah ya. Mudah-mudah. Ya, makanya saya pilih ini dibanding pakai kawakib. Kawakib ribet ya. Setelah kita selesai matan mutamimah, kayaknya ini yang paling enak. Dan enak ternyata kan. Mudah. Baik, paslon, pasal berikutnya. Al-alamu, alam. Qala al-alamu naw'an. Alam itu ada dua. Masih cukup gak waktu sampai zuhur? Cukup gak sampai alam kita habisin? Alam? Cukup ya. Usul min musul habis zuhur ya. Arabiyah dinasin besok aja dah. Insyaallah. Eh jangan deh. Jangan digigit ya. Tulis. Al-alamu naw'an, syakhsiyun wa huwa ma wudi'a li syai'in bi ainihi la yatanawalu ghairah, ka Zaidin wa Fatimah wa Makkah wa Syadqam wa Qaran. Ya. Alam, alam itu ada dua, alam syakhsi dan alam jinsi. Kita bahas alam syakhsi dulu. Ya. Alam syakhsi, syakhsi. Syakhsiyah itu jadi bahasa kita ya. Syakhsiyah. Yang diterjemahin pribadi orang ya. Pokoknya jenis saja deh. Alam syakhsi adalah ma wudi'a li syai'in bi ainihi. Yaitu sesuatu yang diletakkan untuk sesuatu dengan ditentukan. La yatanawalu ghairahu, yang tidak mencakup selainnya. Misal Zaid. Kalimat Zaid ditentukan untuk nama orang tertentu, tidak mencakup yang lain. Ihsan. Ya, maka ini Nugraha bukan ihsan. Saipul bukan ihsan. Dery bukan ihsan. Ya. Faris bukan ihsan. Nah, ihsan ya ini. Udah. Gondrong. Anaknya Syekh Salman. Ya. Kalau ada Muhammad bin Salman, antum Ihsan bin Salman. Ini Faris bin Suheri. Masya Allah. tahun ini ada tiga anak teman saya di sini yang di sini. Satu lagi udah berangkat. Siapa sih? Siapa? Bukan anaknya Pak Majid. Siapa kemarin? Fikri. Fikri, Faris, Ihsan. Tiga anak teman. Oh, dulu kecil-kecil nih orang. Saya pitak-pitakin. Sekarang udah pada gede. Udah kecil-kecil. Udah pada gede sekarang. Mana si Fikri? Gak kesini dia kemarin? Kan kuliah Sabtu Ahad libur kan? Hah? Oh, disahkan, gak pulang dia. Wah. Wow. Kalau pulang pergi jauh ya? Hah? Orang buncit. Jauh. Baik. Naik busway. Jauh juga. Naik kereta turunnya mana? Pasar Minggu. Libya. Jauh ya. Baguslah didisahkan. Baik. Semisal Zaid, Fatimah, Makkah. Jadi gak mesti nama orang ya. Mekah nama tempat. Satkom. Satkom itu nama kuda ya atau nama unta ya, nama hewan. Koron nama suku. Qabilah makanya Wais Al-Qarni, bukan Qarni namanya Koron. Itu kayak yang nyebut Al-Qarni, Al-Qarni itu belum pernah belajar buta mimah. Kalau yang udah belajar buta mimah Al-Qarni, nanti akan dijelaskan. Koron itu suku. Baik, ya. Nah, itu alam semua. Nah. Kok apa? Tanduk. Kalau tanduk kornun. Ya. Nah, tafadhol dibaca di sini. Ilham, ilham, baca ilham. Ilham dibaca belum ilham? Nah, ayo ilham. Khonsa. Al-Misbah Wal-Khamusa Tayyib. Kalau Sujai itu Hasyiah Qatrun ada. Syarahnya Ibn Hisham Hasyiah Sujai. Nah Tayyib. Dari mana tadi Ilham? Tayyib. Qawluhu al-alam. Al-alam ya. Dengan difathahkan huruf ain dan lam, alam yutlaqu lughatan, ini diitlakan secara bahasa. Ya. Kalau diitlakan secara bahasa ini maknanya gunung. Ya, misalkan firman Allah walahul jawari, jawari itu kan jiwar ya. Jawari ya-nya dihadap. Walahul jawari al-munsha'atu, dan miliknya lah jawar perahu-perahu bahtera-bahtera yang munsha'at, yang tinggi layarnya, yang tinggi fil bahri, di tengah lautan layarnya itu tinggi biar dapat anginnya kencang. Kal alam, seperti gunung-gunung. Aikal jibal. Dan ucapan khansa, wa inna sakhra la ta'tammu al-hudatu bihi wa ka'annahu alamun fi ra'sihi naru ka'annahu jabalun. ka'annahu jabalun wa inna sakhra batu. Ya. Seolah-olah dia adalah gunung fi ra'sihi naru. Wa 'ala ar-rayah wal 'alamah. Dan juga diitlakan dia maknanya adalah ar-rayah. Ar-rayah itu apa ya? Panji, bendera. Oh, panji ini berarti royah. Nah, kita panggilnya royah. Alamah atau alamah tanda. Wa qawluhu syakhsi nisbah ila syakhs. Dengan difatahkan huruf sin, sukunkan huruf kha. Wa huwa sawadul insan tarahu min bu'din. Sawadu itu maknanya kegelapan, tapi di sini sawadu itu maknanya adalah ashkhas. Ashkhas. Makanya di hadis ya, yang hadis yang uridat alayyal umam wa raitun nabiyya wa mahu arrahat wa raitun nabiyya wa mahu rajulun wa rajulan wa raitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun wa raitu sawad al-a'zam. Sawad al-a'zam, sawad hijurah, jangan ya. Sawad al-a'zam, kumpulan orang banyak, berarti sawad di sini mana jamak dari syakhs, yaitu apa? Ashkhas. Ya, ashkhas. Ya. Baik, wa huwa sawadul insan tarahu min ba'din. Banyaknya orang yang Anda lihat dari kejauhan. Itu makna syakhs. Ya, thumma stu'mila fi dhatihi. Kemudian digunakan pada orangnya. Nah, lihatlah ini keterangannya di kitab Misbah, Qamus. Kalau diitlakkan Qamus berarti Qamus apa? Hah? Al-Muhit. Kemudian Sujai, Hasyah Sujai dan Kawakib. Kawakib syarah dari Al-Mutammimah. Terus dibaca di sini. Ya. Siapa? Niko, udah baca belum Niko? Ayo Niko. Syamilun lil ma'arifi wan nakirati. Mukhrijun li'annaha lam tuda muyyanin makhrujun. Apa sih dia tadi makhrujun? Makhrujun itu anak mana lagi? Mukhrijun al-ma'arifi mutanawilatun li umurin muta'addidatin biwad'in wahidin. Tayyib. Suidi, suidi, cukup. Suidi. Mutakallimin mukhatabin. Hah? Huruf ghain itu? Likulli musharin wa hakada baqiyatul ma'arif fil khilaf fil alani fa jadi antum yang meletakkan wa do'athu huruf ghain, demen banget huruf kha. Ghairahu. Wala tadurru al-musyarakatu. Kamu syarakati. lafzaini musyarok demen banget masyarik. Dari tadi kau udah salah sekali, udah ditinggalin itu. Kayak Niko tadi. Apa tadi itu dia? Nah. Hah? Mu mahraj. Makhraj. Real makhraj. Nah, terus lanjut. Ah, udah cukup. Nah, Raymond Sani ayo. Ayo baca. Eh. Kazaidin. Ilmu alam lagi bahas alam ini. Lagi bahas alam. Tambang banget ya. Alami. Min ulil alam. Uli itu apa dia? Mulhaq. Mulhaq apa? Mulhaq jamak muzakkar salim. Ulil alami. Minat zukuri. Semua sebut. Nu'man apa Nu'man Irobnya? Apa ya kuah? Hah? Majrur bilam. Walam atau jarihi? Hah? Kasrolin Nu'man. Kenapa boleh pakai kasroh? Nu'man ibni Munzir. Li Nu'man aja. Apa? Gimana? Li Nu'man ibni Munzir. Al-Munziri itu ada. Ibli wa ilaihi tuntasabu al-ibilu. Ibilu. Wa min al-qabaili ka sakif. Tuh, qara. jangan kor ni, tapi koron. Terus ismu qabilatin min muradin, dari bani murad. Terus yun sabu Uwais Uwaisun Al-Qarni. Baru dibahas Uwais Al-Qarni Rahim Allah Wa bayru Zalika Minal Ahl Minal Ahlam. Sudah cukup. Jangan baca ini. Di rumah punya buku kitab gundul enggak? Dibaca enggak? Hai. Ini enggak keburu ya? Ya. Buat besok deh ya. Ini buat besok kita bahas besok deh insyaallah. Ya, subhanallah bihamdika, syadallah, ila rabbika, tabarakallahu. Assalamualaikum.